يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1558 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad, demikian pula Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad itu berbeda dengan kitab Sahih Bukhari ya. Kalau para ulama biasanya memutlakan kata-kata diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau disebutkan Imam Bukhari saja titik, maksudnya di dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun kalau bukan dalam Sahih Bukhari, maka disebutkan kitabnya. Seperti misalnya kitab Al-Adabul Mufrad. Apa bedanya? Bedanya kalau Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu mensyaratkan bahwa semua hadis yang beliau masukkan dalam sahihnya itu harus sahih. Sedangkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad maupun yang lainnya itu tidak ada syarat. Makanya dalam kitab Al-Adabul Mufrad ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada juga yang sangat dhaif. Maka dari itu ya, kalau misalnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad, jangan kita katakan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari titik. Ini sebuah kesalahan. Ya. Juga dikeluarkan oleh Ibn Nasr dalam kitab As-Shalah dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abul Wazi' itu Jabir bin Umar dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, aku berkata ya Rasulullah, murni bi amalin a'maluhu. Wa Rasulullah, perintahkan aku suatu amal yang bisa aku amalkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, amitil adha anit tariq fa innahu laka sadaqah. Singkirkanlah gangguan dari jalan, karena itu sedekah untuk kamu. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya ya dengan lafaz ya amitil adza anit tariq, singkirkan gangguan dari jalan, tapi tidak ada dalam riwayat Muslim dengan tambahan fa innahu laka sadaqah. Sesungguhnya itu menjadi sedekah untukmu. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama. Ini pentingnya kita bertanya kepada para ulama tentang amal-amal yang tentunya bisa kita lakukan. Ya, para sahabat senantiasa bertanya kepada Rasulullah tentang amal. Maka di sini penting saudaraku sekalian bahwa para sahabat itu yang mereka pikirkan adalah bagaimana saya bisa beramal. Dan mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah dan minta wasiat apa yang bisa mereka amalkan. Ada orang datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Kata Rasulullah, jangan marah. Dia ulangi lagi, kata Rasulullah, jangan marah. Ada lagi yang datang ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, berikan aku sebuah perintah yang aku bisa pegang. Kata Rasulullah, senantiasa lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Dalam hadis ini ada orang datang, hai Rasulullah, berikan aku perintah agar aku bisa amalkan. Kata Rasulullah, singkirkan gangguan dari apa? Dari jalan. Lihat jawaban Rasulullah SAW berbeda-beda, Pak. Kenapa Rasulullah SAW memberikan jawaban yang berbeda-beda? Jawabnya, Rasulullah SAW memberikan jawaban itu sesuai dengan apa? Keadaan orangnya. Ya, Rasulullah SAW melihat orang ini misalnya kurang berzikir. Rasulullah SAW melihat orang ini kurang memperhatikan perkara-perkara yang kecil misalnya. Rasulullah SAW, maka ini menunjukkan bahwa seorang alim ketika memberikan wasiat atau nasihat itu, dia harus betul-betul melihat ya, situasi dan kondisi orang yang bertanya kepadanya. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, saudaraku. Yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk sedekah. Dan disebutkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi cabang keimanan itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan itu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti menyingkirkan gangguan dari jalan itu cabang iman yang paling rendah. Dan tentunya saudaraku, di sini Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada sahabat ini dengan yang terendah. Supaya apa? Untuk mengisyaratkan kepada yang lebih tinggi dari itu. Artinya, yang rendah-rendah saja, hendaknya kita berusaha untuk apa? Perhatikan, apalagi yang lebih besar dari itu. Ya, terkadang di antara kita, ada yang menganggap remeh masalah-masalah yang apa? Kecil gitu. Ah, ini cuma sunnah lah. Ah, ini permasalahan yang kecil lah. Menganggap remeh amal itu, Pak, sangat tidak bagus. Kenapa? Karena berapa banyak amalan-amalan yang remeh di sisi Allah, menurut kita, tapi ternyata di sisi Allah apa? Besar pahalanya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Tirmidzi, ya, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh ketika aku Isra Mi'raj, aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga hanya karena apa namanya ranting atau batang pohon yang dia singkirkan dari jalan. Bayangkan, hanya karena batang pohon yang dia singkirkan dari jalan, gara-gara itu ia masuk ke dalam apa? Surga. Artinya kita tidak tahu kita masuk surga dengan amalan yang mana, Pak. Banyak kok amalan yang besar, ternyata pahalanya menjadi kecil gara-gara niat kita. Dan berapa banyak amalan yang kecil, pahalanya menjadi besar karena keikhlasan kita. Karena keimanan kita, karena ketakwaan kita. Maka dari itulah saudaraku, ya, jangan kita menganggap remeh amalan kecil, sekecil apapun juga jangan dianggap remeh. Ya, kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi. Jangan kamu anggap sedikit pun, jangan kamu remehkan ya perbuatan yang ma'ruf. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Artinya kamu jangan anggap remeh masalah itu. Itu amalan Masya Allah. Ya akhi, ya. Nah ini. Hadis selanjutnya 1559. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan At-Tabrani. Dari beberapa jalan dari Abdul Aziz bin Abdul Samad Al-Ammi. Ia berkata, haddathana Mansur. Dari Ibrahim At-Taimi. (Tuh) dari Amr bin Maimun Al-Audi, dari Abu Abdullah Al-Jadali, dari Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, imsahu 'alal khifafi thalathata ayyam, yakni fis safar. Usaplah khuf-khuf kalian 3 hari, yakni dalam safar. Wazad walau istazadnahu wala zadana. Dan ia menambahkan, kalaulah kami minta tambahan kepada Rasulullah, niscaya Rasulullah akan memberikan tambahan kepada kami. Dimutaba'at oleh Jarir dari Mansur. Dan dikeluarkan At-Tabrani dan Ibn Hibban. Dan tambahan ini juga milik At-Tabrani dan Ibn Hibban. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz, kami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mengusap 2 khuf. Maka beliau memberikan keringanan untuk musafir 3 hari 3 malam. Dan untuk mukim yang tidak safar 1 hari 1 malam. Sanadnya sahih. Hadis ini akhi kinna bil faidah. Hadis bab yang sedang kita bahas ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa memakai khuf itu tidak ada batasannya. Artinya mau 3 hari 3 malam, kayak mau 4 hari 4 malam, kayak 5 hari 5 malam, kayak terserah. Sebab dalam riwayat disebut di situ, kalau kami minta tambahan kepada Rasulullah, pasti Rasul tambahkan kepada kami. Dalam satu riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mau silahkan, terserahkan. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa mengusap khuf itu bagi musafir adalah 3 hari 3 malam. Sedangkan bagi mukim itu hanya 1 hari 1 malam. Dan pendapat jumhur itu yang lebih kuat. Kenapa? Ya, karena hadis-hadis yang menyebutkan tanpa ada bilangan itu sifatnya mutlak. Sedangkan hadis-hadis yang menyebutkan bilangan itu ya sifatnya muqayyad. Dan kaidah usul fikih mengatakan hadis yang muqayyad apabila bertabrakan dengan hadis yang mutlak bertemu maksudnya, maka kemutlakannya diikat dengan muqayyadnya hadis tersebut. Maka yang rajih pendapat jumhur bahwa mengusap 2 khuf itu bagi musafir dibatasi 3 hari 3 malam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya 3 hari 3 malam itu tidak mencabut khuf sama sekali. Baik ketika tidur, buang air kecil, buang air besar, kecuali kalau janabat, maka Rasulullah SAW mewajibkan untuk membuka apa? Khuf. Ya. Adapun kalau buang air kecil, buang air besar, demikian pula tidur, kata Rasulullah, maka pada waktu itu kita tidak perlu membuka apa? Khuf tersebut. Ya. Hadis ini akhi kita ambil faedah juga bahwa Islam memberikan kemudahan dalam keadaan-keadaan yang sulit. Sebab diizinkannya kita mengusap khuf itu dalam rangka apa? Rukhsah, memberikan keringanan. Kalau di Saudi itu apa ya? Yang namanya safar di zaman dahulu kan pakai unta ya, pakai keledai ya. Kalau mereka harus membuka khuf setiap kali mau sholat itu memberatkan. Maka yang seperti ini Islam memberikan rukhsah, silahkan. Atau antum misalnya sedang sakit, di mana antum butuh untuk pakai kaos kaki terus, Maka Islam memberikan rukhsah, keringanan, silakan. Ya, sehari semalam tidak dibuka. Jadi setiap kali berwudu cukup diusap saja. Ya. Nanti setelah sehari semalam wajib dibuka. Kita cuci lagi, kemudian kita masukkan lagi, mau sehari semalam lagi enggak masalah. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam ini masya Allah memberikan kepada kita kemudahan. Dan memang Islam itu mudah, Pak. Islam mudah. Syariat Islam sangat mudah. Dan ketika ada kesulitan, semakin lagi memberikan apa? Kemudahan-kemudahan, masya Allah. Namun tentunya ingat, kemudahan itu tidak boleh disesuaikan dengan selera manusia. Kemudahan itu harus sesuai dengan apa? Syariat. Hadis 1560. Hadis yang dikutip oleh Bukhari dalam tarikhnya dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dari jalan Sadaqah bin Abdullah Ad-Dimashqi, dari Abdullah bin Ali, dari Sulaiman bin Habib. Akhbarani Aswad bin Asram Al-Muharibi, mengabarkan kepadaku Aswad bin Asram Al-Muharibi. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ausini. Aku berkata, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Maka Rasulullah bersabda, imlik yadak, tahan tanganmu itu. Dan dalam satu riwayat yang lain, la tabsut yadaka illa ila khair. Jangan kamu gerakan tanganmu kecuali kepada kebaikan. Imam Bukhari berkata di dalam sanadnya perlu dilihat lagi. Kenapa? Karena sedekah ini yaitu Abu Muawiyah dhaif. Akan tetapi kata Syekh Al-Albani, ia tidak bersendirian. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari dua jalan dari Abu Mu'afa Muhammad bin Wahab bin Abi Karimah Al-Harrani. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Salamah dari Abu Abdurrahim dari Abdul Wahab bin Bukh dari Sulaiman bin Habib Al-Muharibi dari Aswad bin Ab bin Asram Al-Muharibi. Ya. Bahwasanya Aswad berkata, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Maka Rasulullah bersabda, hal tamliku lisanak, apakah kamu bisa mencegah atau menahan lisanmu? Qala fama amlik, idza lam amlikhu. Maka ia berkata, ya Rasulullah, kalau aku tidak bisa mencegah atau menahan lisanku, apalagi yang aku bisa tahan? Qala afa tamliku yadak? Maka Rasulullah bersabda lagi, apakah kamu memiliki tangan atau kamu bisa menahan tanganmu? Qala fama amliku idza lam amlik yadi. Aswad berkata, kalau aku tidak bisa menahan tanganku, apalagi yang aku bisa tahan, hai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, fala taqul bilisanika illa ma'rufa. Janganlah kamu mengatakan dengan lisanmu kecuali yang ma'ruf. Wala tabsut yadaka illa ila khair. Dan jangan kamu gerakan tanganmu kecuali kepada kebaikan. Ya. Sanad ini sahih, kata Syekh Al-Albani. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah. Pentingnya menjaga lisan dan tangan. Muslim itu, Pak, adalah yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang muslim lain selamat dari lisan dan apa? Tangannya. Ya, itu muslim. Berarti Kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, Pak, apakah dia bukan muslim? Muslim, tapi kurang keislamannya. Kalau dia tidak bisa menjaga tangannya, bukan apakah berarti bukan muslim? Muslim, tapi dia kurang keislamannya, saudaraku. Maka ini menunjukkan ya akhul Islam, bahwa muslim yang sejati, muslim yang hakiki itu yang menjaga dua perkara pada dirinya. Yang pertama menjaga apa? Lisan. Karena lisan ini subhanallah ya akhi, sangat berbisa sekali. Lisan ini akhul Islam, kalau kita perhatikan dosanya rata-rata besar. Coba ya kita perhatikan dosa-dosa lisan itu rata-rata besar loh. Berdusta, mencaci maki orang, bergibah, berkata tanpa ilmu, mengumpat, menyakiti hati orang dengan lisan kita. Itu bukan dosa kecil, dosa besar semua itu. Kata Rasulullah, sibabul muslim fusuk. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan, artinya dosa besar. Masya Allah. Maka dari itu ya akhul Islam, sangat Al-Quran dan hadis sangat menekankan kita masalah menjaga lisan. Allah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa menjaga lisan itu mengakibatkan Allah akan jaga amalan kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki amalan kamu, lihat. Ya, bertakwa kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Maka pahalanya apa, Pak? Allah akan jaga amalan. Masya Allah. Maka kalau kita ingin amalan kita dijaga, Pak, jagalah lisan kita. Tapi kalau kita tidak menjaga lisan kita, amalan kita pun juga tidak akan terjaga. Ya. Demikian pula tangan kita. Jangan sampai tangan kita kita gunakan untuk berbuat keonaran di muka bumi. Subhanallah ya akhul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan saja ya, melarang untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah. Melarang untuk membunuh anak-anak dan wanita. Itu dalam perang loh, Pak. Bagaimana dalam damai? Makanya pemboman seperti yang terjadi di Surabaya ya tadi pagi sama sekali bukan dari Islam. Dan tolong jangan dinisbatkan kepada apa? Islam. Walaupun misalnya ternyata pelakunya orang Islam, jangan salahkan Islam. Islam tidak pernah menyetujui hal seperti itu. Itu memang jelas tindakan terorisme yang murni itu. Iya. Seorang muslim ya akhul Islam dilarang menyakiti seorang kafir yang berada di bawah pelindungan negara atau orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin. Rasulullah sabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Maka ini juga ya akhul Islam masuk dalam hadis ini. Perintah untuk menjaga apa? Tangan kita. Jangan sampai tangan kita ya kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang na'udzubillah. Ya. Apa namanya? Merugikan Islam itu sendiri. Walaupun ya kita tidak tahu hakikatnya bagaimana. Yang jelas Islam tidak pernah menyetujui tindakan-tindakan seperti itu. Hadis 1561. Bagi yang mau ada pertanyaan dipersiapkan pertanyaannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tahawi dalam Muskil Al-Athar dan Ibn Hibban, dari jalan Israel, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara, ia berkata, marra Rasulullah SAW ala majlisin minal ansar. Rasulullah SAW melewati orang-orang ansar yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Maka Rasulullah bersabda, in abaitum illa an tajlisu fahdus sabil waruddus salam wa'inul madlum. Jika kalian mau duduk-duduk di pinggir jalan, maka hendaklah kalian menunjuki orang yang tersesat, menjawab salam, dan membantu orang yang dizolimi. Diriwayatkan Imam Ahmad juga, dan Ad-Darimi dan At-Tirmidzi. Hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari, ya. Dalam satu lafaz yang lain Rasulullah SAW bersabda, iyak wal julus fit turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan, kata Rasulullah. Tapi kalau kalian memang mau duduk-duduk di pinggir jalan, kata Rasulullah, penuhi hak jalan. Apa hak jalan? Di antaranya dalam hadis yang lain, menundukkan pandangan, menjawab salam, mengingkari kemungkaran. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, ya akhi. Pada asalnya kita tidak dianjurkan duduk-duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena yang lewat di pinggir jalan kan bukan cuma laki-laki, Mas. Perempuan dan yang lainnya. Maka yang lebih bagus kita untuk tidak duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi kalau misalnya kita mau duduk-duduk di pinggir jalan juga, Rasulullah SAW mewajibkan untuk memenuhi apa? Ya, haknya. Apa haknya itu? Wajib menundukkan pandangan. Ya, kalau misalnya enggak bisa nundukin pandangan, ada perempuan cantik malah disuit-suitin misalnya, ya. Maka ini haram. Yang kedua, ya kita membantu orang yang dizalimi. Yang ketiga, kita mengingkari kemungkaran yang ada. Antum duduk di pinggir jalan, ada perempuan gak pakai jilbab, tapi dibiamin aja malah dinikmatin dengan mata-mata kita. Haram. Kita berpikir gimana caranya mengingkari kemungkaran itu. Tentu mengingkari kemungkaran tidak dengan arogan dalam Islam, enggak. Dengan cara yang lebih maslahat, cara yang lebih manfaat. Misalnya antum duduk di pinggir jalan sambil bawa jilbab yang banyak. Ya. Ada perempuan gak pakai jilbab, kasih hadiah. Mbak nih jilbabnya, pakai ya. Ya biar dia malu misalnya. Bagus, gak masalah. Kalau emang tujuannya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Iya. Allahu a'lam. Kita buka tanya jawab. Bagaimana cara duduk di tempat sholat setelah sholat subuh berjamaah supaya mendapat pahala haji umroh? Cara duduknya tidak ada ketentuan, Pak, dari Rasulullah SAW. Mau bersila kek, mau duduknya apa? Seperti duduk iftirosh ketika tahiyat, boleh. Yang dilarang itulah Rasulullah SAW duduk yang pertama apa? Duduk ik'a. Ya. Duduk ik'a itu seseorang duduk di atas dua pantatnya sementara kaki kanan dan kirinya di pinggir pantat. Paham tidak? Jadi dia duduk dengan pantatnya di lantai tapi ya kaki kanan dan kirinya berada di samping pantat. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Demikian pula Rasulullah SAW melarang untuk bertelekan di atas tangan kiri. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka masalah cara duduknya bagaimana, ya tidak ada ketentuan dari Rasulullah SAW. Mana yang lebih mudah, lakukanlah. Yang jelas yang dianjurkan pada waktu itu adalah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon jelaskan dalilnya bahwa anjuran membaca Al-Kahfi di hari malam Jumat. Karena ini dipertanyakan oleh saudara kita, ana memilih diam daripada salah dalil. Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah membaca surat Al-Kahfi itu disyariatkan di malam Jumat atau di hari Jumat atau tidak? Banyak ulama mengatakan bahwa keutamaan membaca surat Al-Kahfi itu tidak diikat dengan malam tertentu. Karena yang sahih itu adalah dengan lafaz man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, satu Allahu nurun, maka akan muncul diberikan oleh Allah cahaya ya antara dia dan ya Mekah sampai hari kiamat. Itu yang sahih tanpa ada penentuan malam apa. Namun ada seorang perawi yang memberikan tambahan malam Jumat atau hari Jumat. Ya, tambahan hari Jumat. Nah, tambahan ini yang diperselisihkan oleh para ulama di zaman sekarang. Apakah ini tambahan yang syadz atau ini termasuk tambahan perawi yang thiqah? Kebanyakan banyak ulama mengatakan bahwa itu tambahan yang syadz. Sedangkan Syekh Albani menganggap itu tambahan perawi yang thiqah. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa itu syadz. Ya. Sehingga keutamaan membaca surat Al-Kahfi itu tidak terbatas pada malam Jumat atau hari Jumat. Tapi kapan saja kita baca, maka itu kita mendapatkan pahala yang besar seperti itu. Allahu a'lam. Bagaimana cara istighfar yang sesuai tuntunan? Istighfar ada dua macam. Ada istighfar yang muqayyad, yang terikat dengan waktu dan tempat. Adapun istighfar yang terikat dengan waktu dan tempat, ini banyak. Yang pertama, istighfar setelah selesai sholat. Maka Rasulullah hanya mengajarkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Adapun tambahan astagfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka itu tambahan yang dhaif. Ya, yang rajih, yang sahih itu tanpa tambahan itu. Jadi cukup kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Demikian pula istighfar di waktu pagi dan petang. Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Juga Rasulullah mengucapkan sayyidul istighfar di waktu pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata' sampai akhirnya. Rasulullah juga mengucapkan istighfar setelah salat duha dengan lafaz rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ya. Itu Rasulullah SAW ucapkan setelah selesai apa? Salat duha. Rasulullah juga mengucapkan tadi rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim dalam majlisnya. Dalam hadis yang riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Ibnu Umar mengatakan, aku menghitung dalam majlis Rasulullah SAW, beliau mengucapkan lebih dari 100 kali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Iya. Nah, ini namanya istighfar yang sifatnya apa? Terikat dengan waktu dan tempat. Ada lagi istighfar yang tidak terikat, kapan saja, di mana saja terserah. Lafadznya bagaimana? Ya. Tidak ada ketentuan. Kalau kita ucapkan astagfirullah saja enggak masalah. Ya. Rasulullah sabda, "Tuba li 'abdin wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntung seorang hamba yang mendapatkan dalam buku catatannya itu istighfar yang banyak. Maka kita disuruh untuk banyak-banyak istighfar. Makmum masbuk di rakaat ketiga dalam sholat zuhur. Kemudian setelah imam salam, makmum meneruskan kembali sholatnya. Qadarullah lupa tasyahud awal. Apa yang harus dilakukan makmum tersebut? Kalau ia lupa tasyahud awal, maka cukup diganti dengan dua kali sujud sebelum salam. Ya. Jadi kalau kita lupa tahiyat awal, ingat. Kalau kita lupa tasyahud awal, maka cukup kita ganti dengan apa? Dua kali sujud setelah sebelum salam. Dasarnya hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya idza qamal imam fi raq'atain." Ya. Wastatamma qa'iman fala tajlis. Apabila imam lupa tahiyat awal dan langsung berdiri dan sudah sempurna berdirinya, kata Rasulullah, maka jangan duduk lagi. Dan hendaklah ia sujud sahwi dua kali. Lihat, ya. Jadi kalau misalnya kita bangkit dari tahiyat awal karena lupa dan kita sudah berdiri secara sempurna, maka ketika kita ingat, tetap jangan kita balik lagi, jangan. Tapi kalau kita ingatnya baru mau naik nih, maka kata Rasulullah, hendaklah dia duduk lagi. Dan tidak perlu pada waktu itu dia ganti dengan dua sujud sahwi. Faham tidak? Faham insyaAllah? Ya. Bagaimana hukum halal bihalal? Ini belum Ramadan aja udah mau halal bihalal ini. Apa maksud daripada halal bihalal? Kalau maksudnya cuma kumpul-kumpul, makan-makan, tidak ada ritual-ritual tertentu, ya silahkan saja. Cuma penamaan halal bihalal ini yang aneh. Karena halal bihalal artinya apa? Halal dengan halal, apa maksudnya? Halal dengan halal. Secara i'rab aja, secara bahasa Arabnya bingung ini, mana halal bihalal. Iya. Ya, kalau misalnya sebatas kumpul-kumpul saja, silaturahim, keluarga, tidak ada ritual-ritual tertentu kok di situ, silahkan, enggak masalah. Saya mau safar, minta nasihatnya Ustaz. Nasihat saya adalah hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan itu sebaik-baik nasihat. Apakah wanita hamil dan menyusui jika ingin berpuasa Ramadan sama halnya merampas hak asupan janin dari anak? Ya enggak lah. Ya. Kecuali kalau dia berpuasa malah memberikan mudorot kepada anak. Tapi kalau tidak memberikan mudorot apa-apa, enggak masalah. Ya, yang tidak boleh itu kalau dia berpuasa dan ternyata malah memberikan mudarat kepada si anak. Ya. Apa hukum parkir kendaraan di bahu jalan? Akhi, jalan lalu lalang itu jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Kenapa? Karena itu hak orang. Jangan sampai hak orang antum ambil. Akhirnya orang mau lalu lalang susah gara-gara antum. Iya. Gak boleh, itu hak-hak orang. Gak boleh kita kepentingan umum kita gunakan untuk kepentingan pribadi, itu gak boleh dalam Islam, saudaraku. Bagaimana cara berniat yang benar di dalam hati, Ustaz? Sebetulnya niat itu otomatis, Mas. Pernah gak antum melakukan perbuatan tanpa ada niat? Pernah? Siapa yang berani berkata, Ustaz tadi saya makan tanpa niat? Ada yang bisa? Coba sifatkan kepada saya, antum tadi makan tanpa niat. Tangan saya gerak sendiri, Ustaz. Mulut saya terbuka sendiri. Mungkin? Gak mungkin. Kecuali kalau antum ngelindur. Semua gerakan manusia itu tidak lepas dari apa? Niat. Antum berangkat dari rumah ke masjid, orang aja udah bisa nebak niat antum kok. Ya. Mas, mau ke masjid sholat duhur ya? Iya. Kok antum sendiri gak tahu cara niat? Gak mungkin. Okay. Karena niat itu sudah otomatis. Bahkan kata Ibnu Qayyim, kalaulah kita diberikan beban untuk melakukan ibadah tanpa niat, pastilah itu beban yang sangat berat, bahkan mustahil. If kita disuruh melakukan suatu perbuatan tanpa niat, gak mungkin bisa. Karena gerakan tubuh kita ini tidak lepas dari apa? Niat. Pasti itu. Maka ketika antum mau sholat, pasti sudah terbetik sholat apa. Ya tidak? Iya. Ya. Kecuali misalnya begini. Antum sudah niat mau sholat duha. Pas sholat, antum lupa niat. Langsung sholat aja begitu. Tapi sudah jam 9 sudah niat mau sholat duha. Maka yang seperti ini dimaafkan karena sesuai dengan niat yang pertama. Maka dari itulah ya akhul Islam, Islam itu mudah, Islam itu mudah. Jangan disusah-susahin lagi, Mas. Ya. Apakah perpustakaan yang menyatu dengan masjid sudah keluar dari masjid? Yang enggak lah. Perpustakaan ini ya, itu masih masuk dalam bagian masjid. Jadi kalau antum masjid masuk perpustakaan, tetap disyariatkan untuk tahiyat masjid. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.